الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب, kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salatul jumaah. Kita memasuki permasalahan yang ke-8. Akhirnya. Al-mas'alatu tsaminah. Sabi'ah. Baik, kita masuk permasalahan yang ke-7. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, bima tudrakul jum'ah, kapan seorang dianggap bahwa dia mendapati salatul jum'ah. Tudrakul jum'ah itu bi'idraki raka'atin ma'al imam, didapati salatul jum'ah dengan mendapati satu rakaat bersama al-imam. Fa'an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minal jum'ati raka'atan faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salatul jum'ah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat, yakni salatul jum'ah. Disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani. Wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhra. Dan apabila dia mendapati kurang dari satu rakaat, maka dia mengerjakan salat dhuhr. Dia mengerjakan salat dhuhr. Baik. Apabila dia masbuk, dia mendapati imam sementara imam sudah duduk di tasyahud akhir, maka pada saat dia berdiri, dia mengerjakan salatul zuhur 4 rakaat. Sebab dia tidak mendapati salatul jum'ah bersama dengan al-imam. Apabila dia mendapati al-imam pada saat imam dalam keadaan sujud di rakaat yang kedua, maka dia tidak mendapati satu rakaat bersama imam. Maka dia, begitu imam salam, dia mengerjakan salatul zuhur 4 rakaat. Apabila dia mendapati al-imam dan dia mendapatkan bersama dengan al-imam surat al-fatihah, dia membaca surat al-fatihah di rakaat yang kedua, maka dia mendapati 1 rakaat bersama imam. Sehingga begitu imam selesai, dia cukup menambah 1 rakaat. Karena dia mendapati salatul jum'ah. Yang menjadi khilaf jika dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Kembali kepada perselisihan para fuqaha, apakah mendapati ruku' bersama dengan al-imam mendapati salat? Ini kenapa ini di sini? Mana ini yang di sini? Mundur sana. Mundur. Baik. Maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa dia mendapati rakaat dengan mendapati imam dalam keadaan ruku', meskipun dia tidak membaca al-fatihah, maka dia mendapati salatul jum'ah, sehingga dia cukup menambah 1 rakaat. Namun bagi para ulama yang berpendapat bahwa dia tidak dianggap mendapati 1 rakaat, sebab dia tidak membaca al-fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mengerjakan salatul zuhur. Dan pendapat yang terakhir ini yang zahir, wallahu ta'ala alam. Al-mas'alatu tsaminah fi nafilatil jum'ah, permasalahan yang kedelapan tentang salat nafilah. Salat nafilah pada hari Jumat, apakah ada salat-salat sunnah yang menyertai salatul Jumat seperti halnya salat-salat wajib lainnya? Dari salat-salat sunnah, kata beliau, laisa li salatil Jumat sunnatun qablaha, tidak ada sunnah qabliyah pada salat Jumat. Jadi tidak ada istilah setelah selesai adzan lalu kemudian sebelum qomat atau sebelum adzan yang kedua lalu dikerjakan sholat sunnah dua rakaat atau empat rakaat, ini tidak ada sama sekali. Dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sholat sunnah qabliyah sebelum Jumat. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqah qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bih. Namun barang siapa yang mengerjakan salat sebelum masuknya waktu Jumat, yaitu salat sunnah mutlak, jadi bukan karena qabliyatul Jumat, namun salat sunnah mutlak sebelum masuknya waktu Jumat, maka tidak mengapa. Litarghibin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dzalik, berdasarkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. Yani begitu seorang masuk ke dalam masjid sebelum imam tiba, maka dia mengerjakan salat sunnah berapapun rakaat yang dia kerjakan, tidak mengapa. Dan hari Jumat pada saat matahari tepat berada di atas langit, tidak terlarang bagi seorang untuk melaksanakan salat sunnah pada hari Jumat. Jadi dia terserah mau memperbanyak sholat berapapun jumlah rakaat yang dia kerjakan. Yang demikian tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kama fi hadithi Salman al-Maudhi qabla qalil, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Salman sebelumnya, man ikhtasala yawm al-jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu kemudian disebutkan, thumma raha falam yufarriq baina thnain fasalla ma kutiba lah, lalu dia berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang, tidak melangkahi leher-leher dan tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia sholat semampunya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya. Ya, ini dia sholat terserah berapapun rakaat yang dikerjakan, sholat sunnah mutlak. Yang demikian tidak mengapa. Wali fi'li sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, dan berdasarkan perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wali afdaliyati salatin nafilah, dan karena salat sunnah yang memiliki keutamaan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan qabliyah, istilah qabliyatul jum'ah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebahagian setelah dikumandangkannya azan yang pertama lalu kemudian dia berdiri lalu salat qabliyah. Ini sama sekali tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau dia hendak mengerjakan salat mutlak sunnah, tidak mengapa. Wala yunkaru alaihi idza tarak, dan tidak diingkari pula apabila seorang meninggalkannya. لأن سنة الراتبة إنما تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات. Sebab yang menyertai Jumat itu dari solat sunnah rawatib adalah setelah Jumat, bukan sebelumnya. Yang ada adalah setelah Jumat, dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat. Jadi ini ada tiga pilihan, dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat. li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi wasallam dan perintah. Jadi anjuran melakukan salat sunnah rawatib itu diambil dari perbuatan Nabi dan pernyataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad kana yusalli ba'da al-jum'ati raka'atain. Adapun dari perbuatan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul Jum'ah, salat setelah Jumat, 2 rakaat. Salat setelah Jumat beliau mengerjakan 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha 4 rakaat. Apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan salatul Jum'ah, maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli 4. Siapa di antara kalian yang mengerjakan salat setelah Jumat, maka hendaknya dia mengerjakannya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat dari perbuatan Nabi, 4 rakaat dari pernyataan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma sittu, adapun 6 rakaat, fali annahu warada an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli ba'da al-jum'ati 6. Adapun 6 rakaat telah datang riwayat dari Nabi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, bahwa beliau mengerjakan salat 6 rakaat setelah Jumat. Yang ma'ruf wallahu alam, yang masyhur 6 rakaat bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dari Ibnu Umar, dari perbuatan beliau. Adapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat dan 4 rakaat. 2 rakaat dari perbuatan beliau, 4 rakaat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan Ibnu Umar beliau melakukannya. Yani 6 rakaat. Walhasil 2 rakaat telah jelas hadisnya, 4 rakaat pun telah jelas hadisnya. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan, terserah seorang ingin mengerjakan 2 rakaat atau ingin mengerjakan 4 rakaat, silakan. Jika dia ingin melakukannya di masjid, silakan. Jika ingin melakukannya di rumah, silakan. Dan mengerjakan sholat sunnah di rumah lebih afdal dari melakukannya di masjid. Adapun 6 rakaat, pendapat sebagian para ulama dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun hadis wallahu taala alam, di sini disebutkan hadis namun butuh diteliti riwayatnya. Yang masyhur bahwa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat dan 4 rakaat. Naam. Fatabayyana min dhalika anna aqall ar-ratibah ba'da al-jum'ati raka'atain, maka jelaslah bahwa jumlah minimal salat rawatib setelah Jumat 2 rakaat, wa aktsaruha 6, yang terbanyak 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna ar-ratibah idza sulliyat fil masjid sulliyat 4. Berpendapat Syekhul Islam, kalau salat sunnah rawatib dikerjakan di masjid, maka dikerjakan 4 rakaat. Wa in sulliyat fil baiti sulliyat raka'atain, kalau dikerjakan di rumah maka dikerjakan 2 rakaat saja. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fatakunu salatuha ala ahwali mutanawwi'ah, sehingga salat sunnah setelah Jumat dari salat rawatib bermacam-macam. Dalam artian, dalam hal ini diberi keleluasaan. Ingin mengerjakan salat 2 rakaat, silakan. 4 rakaat silahkan, di rumah silahkan, di masjid silahkan. Adapun 6 rakaat, sebagian para fuqaha juga menganjurkan dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bagi yang ingin melakukannya pun tidak mengapa insyaallah taala, ya, menggabungkan antara dua riwayat, dua rakaat dan empat rakaat. Namun yang sharih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau dua rakaat, dan dari sabda beliau empat rakaat. Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang kalian salat Jumat, salatlah setelahnya empat rakaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.